Mak, mobil siapa yang bawa? Udah laku, Mak taruh di OLX. Waduh, simple kan jual mobil di OLX? Tinggal pasang iklan, ketemuan, deal. Ale, main PS yo. Pulang gih, PS-nya udah Mak jual di OLX. Waduh, simple kan jual handphone dan gadget di OLX? Tinggal pasang iklan, ketemuan, deal. Motor baru yang lama mau dikemanain? Tuh, udah laku di OLX. Pamit Pak, Assalamualaikum. Waduh, simple kan jual beli motor di OLX? Pasang atau cari iklannya, ketemuan, deal. Laki tukang tidur, anak tukang makan, gak ada yang bisa bantu beberes apa? Permisi Bu, yang cari ART ya? Waduh, simple kan cari jasa dan lowongan di OLX? Tinggal cari iklan, ketemuan, deal. Cek olx.co.id sekarang. Semua simple aja di OLX. OLX.